wa amma mahma. Adapun mahma fazama al-jumhur telah menyangka al-jumhur annaha ismun bahwasanya ha mahma itu adalah isim. Jadi jumhur al-nuhat menyangka atau berkata bahwasanya mahma itu adalah ismun. Adalah ismun. Baik, guna qaul pertama, al-qaul awal. Al-qaul awal anna mahma itu adalah ismun. Bidalili qaulihi ta'ala. Bidalili qaulihi ta'ala. Dalil dengan dalil perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendasari bahwasanya mahma itu adalah ismun. Bahwasanya mahma itu adalah ismun. Coba antum perhatikan segi istidlalnya. Bidalili qaulihi ta'ala mahma ta'tina bihi min ayatin. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Coba antum perhatikan sini mahma. Mahma ta'tina. Ya. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Lihat falha'u min bihi a'idatun alaiha. Maka ha dari dhamir bihi. Atau ketika kata-kata bihi itu a'idatun alaiha. Itu kembali alaiha atas apa ma? Mahma. Alaiha atas mahma. Wadhamiru la ya'udu ila al-asma. Perhatikan kaidahnya. Sedangkan dhamir tidak akan kembali kecuali kepada isim. Coba aku sebutkan di sini. Mahma ta'tina bihi. Kapan pun kamu datangkan bihi dengannya dengan mahma min ayat dari ayat. Yang terpenting di sini dari kata-kata falha kata-kata bihi, ingat kata-kata bihi. Maka di ini kembali ke mana? Ke mahma. Kaidahnya dhamir itu tidak akan kembali kecuali kepada isim. Enggak ada ceritanya dhamir itu kembali ke fi'il. Enggak ada ceritanya dhamir itu kembali ke fi'il apa namanya ke huruf, enggak ada. Kaidahnya dhamir itu pasti kembali kepada isim. Kalau begitu menunjukkan bahwasanya mahma ini adalah ismun. Mama ini adalah ismun di mana? Li'an nabihi kembali kepada ism. Baik. Baik ini ikhwan. Ditulis sudah kali wa dhamiru la ya'udu ila al-illa al-asma. Wa idha qala laka fi qawlihi ta'ala i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa fa inna dhahirahu ya'udu fa inna dhahirahu huwa tanda kurung buka kurung tu kurung ya'udu ila al-fi'l. Ya'udu ilal fi'il. Fayuqal la ya'udu ilal fi'il bal ya'ud ila masdar al-mu'awwal minal fi'il. Ini faedah ketika belajar. Baik, sekarang berarti kan sekarang qaidah adh-dhamir la ya'udu ila al-asma. Bahwa sudah dhamir tidak akan kembali kecuali kepada Asma. Jelas itu kaidah yang mana jelas. Sebab itu berikan qaulullah tabaraka wa taala apa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Apa artinya ini? Berbuatlah adil. Dia adil itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Maka lewat antara kata-kata ini, I'dilu huwa. Huwa ini kembali ke mana? Az-zahir kembali ke I'dilu. Walainilah bayakwan, I'dilu domir huwa. Kalimat huwa huna dhamirun ya'udu ila i'dilu. Maka kalimat i'dilu fi'il amr. Fi'il amr. Dengan faedah, bagaimana faedahnya? Wa dhamir la ya'udu illa 'alal asma. Dhamir itu tidak akan kembali kecuali kepada isim. Sedangkan hadza hadzal ayat, tuh, ini ayat apa itu? I'dilu huwa aqrab. Kalimat huwa wa ikhwanana is ya'ud. Ya'ud ilahir. Ya'ud ilal fi'il hadha wa zahir. Hadha huwa wa zahir. Lah supaya tidak berselisih antara faedah sama ayat. Antara faedah sama ayat sebenarnya jangan berselisih. Apa betul berselisihannya ikhwan? Annal ayah kembali ke fi'il. Zahirnya kan gitu kan. I'dilu huwa kembali ke i'dilu. Adapun kaidah bagaimana kaidahnya? Dhamir tidak boleh kembali kepada kecuali kepada isim. Dhamir enggak boleh kembali kecuali kepada isim. Maka bagaimana seperti ini? Maka mereka mengatakan huwa ini bukan kembali ke idilu, tapi masdar dari idilu. Paham? Masdar dari idilu. Ai masdar muawwal min idilu. Bagaimana saya ikun? Saya ikun idilu ai al-adlu huwa aqrabu lit-taqwa. I'dilu huwa ay al-adl. I'dilu ay al-adlu huwa aqrab lit-taqwa. Ya, i'dilu ay huwa kepada al-adlu. Itu adil itu adalah mendekati kepada kebenaran. Mendekati kepada ketakwaan. Ngerti soal Iwan? Paham Imran? Atau paham sisi ta'arudnya Imran? Apa coba ulang Imran sisi ta'arudnya? Apa kaidahnya? Dhamir itu enggak boleh kembali kecuali pada isim. Terus zahirnya kembali kepada mana fiilnya? Aidilu. Gimana cara penjamaannya? Jadi sebenarnya dhamir ini bukan kembali ke fi'il ya, tapi kembali masdar dari fi'il itu ya. Masdar dari fi'il itu. Paham Zarul? Hah? Bentuk ta'arudnya apa Zarul? Hah? Kok bisa ya? Dhamir itu enggak boleh kembali kecuali kepada isim. Naam, terus master tambah tepat, enggak bertentangan. Enggak bertentangan. Kembali ke kemana Zarul? kembali ke fi'il Zarul. Mana fi'ilnya Zarul? Dilu huwa dilu kan huwa. Huwa kembali ke dilu ya. Lanjut. Maksudnya dari sini, kawan, di sini ayat ini menunjukkan bahwasannya mahma itu adalah fi. Terus ayat ini dipakai dalil bahwasannya mahma ini adalah fi isim. Kenapa isim? Dhamir kembali ke mahma ya. Ayo lanjut. Wazama suhailiyu وابن يسعون عليكم سلام يا ايه ما ada yang lagi darah ya. Iya. Apa itu? Wah, Jumat gak bisa. Ada yang gak mau keluar-keluar ya. Iya. Dokter lahir. Sudah ada set afif itu. Set afif saja ya, cuma set afif gitu kok. Nah ini gak bisa apa-apa ini. Saya ini hanya bisa nyangkut kelargan ini aja saya. Iya. Ya. Ya. Ya sebelumnya minta afan ya aja saya ini. Saya memang punya prinsip. Di sana gak mau keluar ini kak. Jadi duduknya saya di pondok lebih baik daripada saya keluar gitu. Iya. Kecuali kalau datangnya sana gak apa-apa. Artinya kalau teman-teman antum mau ngaji ya ini gak apa-apa saya ajar. Ini saya katanya kalau memang kebetulan saya ke Semarang gak apa-apa saya. Pas kebetulan tadi. Tapi kalau anu saya memang membatasi untuk keluar karena kalau keluar itu murid-murid pun akan keceteran juga, jadi lebih mengutamakan murid daripada orang luar. Ah ya lah, saya rasa Allah sudah kemasalah. Meskipun salah satu aja, karena penyakit itu satu rahim. Kalau 3 bulan pertama kali ya nanti setelah kelihatannya enak, nanti 2 bulan. Kalau 2 bulan lebih enak, 1 bulan. Itu penyakit itu. Enggak, maksudnya saya yang kena penyakit nanti. Jadi kalau saya sudah batas untuk keluar 3 bulan, saya kena penyakit nanti. Terlalu enak tau. Hah? Meskipun dijemput tetap tapi saya terlalu enak nanti dijemput. Makanya tapi yang lainnya nanti saya malah pengen kesana terus nanti. Jadi lebih mendingan makan yang tidak enak di sini. Itu insya Allah tidak punya pikiran yang lain-lain. Ya, khair insya Allah. Nah, agak. Ayat inna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ana wujudkan di sini saja. Apa itu? Ya insyaallah ana wujudkum fillah, dalam rangka insyaallah ana doakan dari sini saja insyaallah. Sulit ya Ustaz apa untuk keluar itu sulit sekali. Sudah kita berjeda. Afan itu Allah. Ya saya itu Allah. Tak mati kan? Kadung motor, kadung terbuka nanti enak. Ya kalau sudah keluar sekali penyakit nanti. Dan qala al-musannifu rahimahullah wa zama as-suhayli wa ibn yas'un annaha harfun wa zama as-suhayli wa ibn yas'un annaha harfun. Sekarang Imam Suhayli dan Ibn Yas'un menyangka bahwasanya mama itu adalah huruf. So, sekarang khilaf bainal jumhur wa bainaman Suhayli dan Ibn Yas'un. Khilaf bainal jumhur wa bainan Suhayli wa Ibn Yas'un. Kalau jumhur syakul yakulu ismun, amma Suhayli wa Ibn Yas'un syakul yakulu harfun. So, khilaf di antara mereka. wastadalla ala dzalik. So, keduanya, mana keduanya? Suhaili sama Ibnu Yas'ud. Suhaili baik sama Ibnu Yas'ud. Wastadalla ala dzalik. Ayat keduanya, mana keduanya? Ini semuanya ala dzalika berdalil ala dzalika sa'ala anna mama itu harfun. Jadi ala dzalik is ala anna mama itu harfun. Dengan qaulu asy'ir ini wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha taqfa ala an-nasi tu'lami. Ini kawan syair ini sering dipakai oleh para ulama rahmatullah alaihim, yaitu setiap khotlah, setiap perengai, setiap sifat yang dimiliki oleh manusia, bagaimanapun dia sembunyikan di atas manusia, pasti akan diketahui. Jadi syair ini, jadi setiap sifat yang dimiliki oleh manusia, sifat yang buruk ya, yang dimiliki oleh manusia, meskipun pelakunya ini berusaha untuk menyembunyikannya, pasti akan diketahui di sisi manusia. Pasti akan diketahui. Orang ini curang, orang ini bohong, orang ini suka ya minta duitan, ya akan diketahui. Meskipun dia berbagai macam seribu bahasa untuk menyembunyikannya, pasti akan diketahui. Ini hadi wa mahma takun, bagaimanapun ada ing damriin dari di sisi seseorang min khaliqatin, sebuah akhlak, sebuah khaliqah, sebuah khislah, ya sebuah khislah, sebuah akhlak, wa in khalaha taqfa 'alan nasi, meskipun dia berusaha menyembunyikan sifat itu pada manusia, pasti khaliqatin itu tu'lami, diketahui. Pasti khaliqatin itu diketahui. Hadza ikhwan. Baik, jadi ana ulang lagi ya, wa mahma, bagaimanapun takun ada ing damri'in di sisi seseorang min khaliqatin, dari khaliqah akhlak tabiat, khaliqah itu akhlak tabiat yang jelek, wa in khala, meskipun dia siapa? Imri'in. Wa in khala, meskipun seseorang itu khala, mengira khaliqah itu taqfa 'ala nas, samar atas manusia, meskipun imri'in itu mengira ha kembali ke khaliqah, taqfa khaliqah itu samar 'ala nas atas manusia, pasti jawabannya tu'lami, jawab syarat dari mana khaliqah itu akan diketahui. Berarti ya kawan, ingat-ingat bait ini kan ya, sering Syekh Innalillah memakai bait ini ketika membuka gedeknya mereka-mereka suyun wa ikhwanul muslimun, yang mereka ya tersembunyi ya, dia menyangka sifat ini tersembunyi di atas manusia, tersembunyi atas manusia, pasti akan diketahui sifat buruk itu. Perbuatan dosa yang kamu sembunyikan, apa saja perbuatan dosa yang dia sembunyikan, baik itu berzina atau yang lainnya ya, disembunyikan dan tertutup rapat, pasti akan diketahui itu perbuatan. Ini apa namanya, sepertinya sunnatullah alal khalqi, seperti itu keadaannya. Fusaul ini makna baik ya. Sekarang kita perhatikan makna ini. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha taqfa 'alan nasi tulami. Kita perhatikan segi pengambilan dalil dulu. Mereka nanti baru kita jelaskan yang lain. Wa taqrirud dalil. Perhatikan. Wa taqrirud dalil, ada terangan dulu ya, kawan. Perhatikan ya. Di sini mahma ingdaman, ingda Suhaili dan Ibnu Yas'ul mama ini huruf, ya, mama ini huruf. Berarti kan ini pokok pembahasannya adalah kembali ke takun, kembali ke takun. Takun di fi'il ya, fi'il. Takun di sini berarti kan ini bagi yang mengatakan min khaliqatin isimnya kana, berarti isimnya kana, bahwa min zaidah khaliqatin majrur lafzan dan marfu mahalan, maka khaliqat di sini berarti kan yang mengatakan huruf takun itu isimnya adalah khaliqat. Berarti kalau takun itu isimnya adalah khaliqah, berarti takun di sini sunyi dari dhamir. Ya enggak, Ikhwan? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak, Ikhwan? Takun di sini sunyi dari dhamir. Loh, kenapa kok sunyi dari dhamir? Naam. Li'anna, apa ya, Ikhwan? Li'anna apa? Li'anna isimnya takun bukan dhamir, tapi min khaliqatin. Jelasnya ini? Baik. Kemudian yang kedua, ya, lanjutan yang kedua, mama di sini pasti punya dua irob, isim syarat pasti punya dua irob, imma mubtada wa imma maful be. Ya enggak, Ikhwan? Ya enggak. Kapan mubtada kalau maful be? Lihat fiil syaratnya. Kalau fiil syaratnya mutaaddi, biasanya isim syaratnya itu adalah mafulun be. Tapi ketika fiil syaratnya itu lazim, maka biasanya apa ya, Ikhwan? Isim syaratnya itu adalah mutak mubtada. Mohon insyaallah. Sekarang kita lihat, mama ini kalau kita katakan isim itu pasti memiliki dua makna, dua i'rab, mubtada atau maful be. Kalau kita katakan maful be, enggak mungkin, karena takun bukan fi'il yang mutaaddi. Berarti pasti mama ini adalah isim. Pasti paham, Ikhwan? Kalau dia isim, pasti takun dengan khobarnya. Ya enggak? Khobar jumlah, ya kan? Dan jumlah harus butuh domir yang kembali ke mubtada. Sedangkan takun enggak ada domirnya. Maka pasti mama itu huruf. Paham, Ikhwan? Anak pikir enggak paham, butuh papan tulis. Ini sarul, paham sarul? Duh. Paham tulis jelas. Apa itu? Apa? Apa ya? Takut? Mama, ala kol, orang ala kol, kol di bawah Rasulullah. Apa itu? Nah, itu maksudnya ada. Bertiga irob ya? Irob mesti. Ala kaul, tapi kita masalahkan. Nah, kita masalahkan dulu yang rojuk dulu, baru kembali ke putar-putar yang lain. Belum ini aja belum selesai urusannya ini. Berarti kan Zahrul, ente gak boleh ngantuk ya. Kalau ngantuk gak boleh ente. Ente gak boleh ingat-ingat pulang ini. Ya. Masih lama Zahrul. Maksudnya nikah. Jadi apa malu gak? Mama, apa ya? Mama tak? Takul. Mama, takul. Ini gak beli ini. Ini kali kopi. Lalu berarti kan satu lihat kuah, berarti kan pokok pembahasannya kembali ke takun, ya. Ngerti nih. Baik, berarti kan anak pertama dulu. Mama ini kan imma ismu syarat wa imma harfu syarat, ya enggak? Kalau isim syarat qulman qul zuhur. Kalau hadz syarat qulman su'al sama ibnu ya. Jadi kan isim syarat ini kita membahas qaul su'al sama ibnu su'ul. Kalau ini kita katakan isim, mama ini ya syarat ya. Kalau kita katakan isim, pasti punya dua elok awal itu mubtada sama maf'ul. Nah, kalau ini kita katakan maf'ul itu enggak mungkin. Karena fi'ilnya ini apa? Enggak mungkin kan fi'ilnya ini fi'il apa nakis lah. Apa nakisnya itu? Apa nakisnya itu ya, yang butuh enggak butuh fa'il, enggak butuh apa? Mubtada isimnya dan butuh khabar. Khabarnya ini jelas enggak mungkin kita katakan maf'ul bih. Taruhlah andai kata ini fi'il tama hanya butuh fa'il saja, saya itu nak Ewan, pasti dia itu muk. Dia enggak lazim kata tadi dia. Lazim tadi dia. Lazim, maka pasti ini enggak mungkin maf'ul bih. Ngerti enggak? Enggak mungkin maf'ul bih. Jelas? Kalau enggak mungkin maf'ul bih, maka pasti dia mubtada. Jelas? Kalau ini kita katakan mubtada, maka mana kabarnya? Mana kabarnya? Kan takun. Khabarnya takun. Khabar apa ini namanya? Jumlah si. Ya gak kan? Lah kalau jumlah fi'liyah pasti butuh dong dhamir yang kembali kemana? Mahma. Sekarang Zaidul Qoma. Mana khabarnya? Qoma. Qoma ini jumlah fi'liyah. Pasti namanya jumlah itu ada rabit. Apa rabit itu? Yang mengikat berubah dong dhamir. Saya pun pasti ada huwa kan sini kan? Maka khobar ini baru kita selesai irob, dia adalah khobar. Jelas. Sekarang mahma, takut ini mana lapisnya? Enggak ada lapis di sini. Kenapa? Karena dia mengatakan takut di sini isimnya karena itu adalah min khori khotin. Maka takut enggak punya lapis, enggak punya domir. Karena enggak punya domir, enggak mungkin kita irob ini mutlak enggak mungkin. Nah, tuh, kalau gitu gimana? Kalau mubtada enggak mungkin, makhluk enggak mungkin, maka mengharuskan nama ini apa? Huruf. Tadarun. Huruf. Belum. Jelas. Imran mana Imran? Pak Imran. Mana Qasim ini? Enggak ada Qasim. Oh, masa. Nah, sudah jelas Imran? Jelas Imran? Mana Imran belum Imran? Mana? Gimana Imran? Hah? Ini paham maksudnya? Jangan mana ini? Mana di sini? Perhatikan, menurut Suhaili sama siapa? Ibnu Yas'un. Menurut Suhaili sama Ibnu Yas'un, ini apa ini? Loh, kenapa huruf? Coba lihat. Kalau kita katakan isim, ini kan lau salam na ta'ala. Ta'ala kita katakan mana ini isim? Pasti memiliki dua kedudukan, ya kan? Apa itu? Mubtada sama maf'ul bih. Tapi kalau ini kita irob maf'ul bih, mungkin enggak? Enggak mungkin. Pasti mubtada, ya. Pasti mubtada. Aku udah bujuk adik ini. Pasti mubtada, ya. Pasti mubtada. Maka mubtada, mama pasti mubtada. Jelas. Kalau ini katakan mubtada, ini keliru. Loh, kok itu iya? Soalnya kalau mubtada pasti butuh khabar, ya toh? Mana khabarnya? Mana khabarnya? Pasti tak takun, ya toh? Lah, khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah itu butuh rabit. Pengikat. Rabit itu pasti, ya bukan pasti, di antara rabit apa? Dhamir. Ingat ya, antara rabit itu dhamir. Lah, mana sekarang dhamir di sini? Enggak ada rabit di sini. Kosong dari dhamir. Loh, kalau ini katakan kosong dari dhamir, terus mana isimnya? Apakah enggak bisa dhamir? Ya, enggak iso. Terus endi? Dhamir ya, Pak. Isimnya karena itu adalah min khaliqatin, lari ke depan. Loh, min khaliqatin kok bisa isimnya karena itu, isimnya karena itu roh, Pak? Iya, salimin ini min zaidah. Tambahan, wa khaliqatin majrurun lafdan, wa marfu'un mahal, mahalan. Jelas, Pak? Jelas. Nah, sekarang kalau ini jelas, lanjut ini. Sekarang kita proses koluman, kolu jumhur. Sekarang mama kolu jumhur, apa yang paling gampang? Muktada. Ini adalah kolu jumhur ya. Ini muktada. Fatakun, apa takun ikhwan? Ini khabarnya. Sekarang lihat ya. Takun ini khabar. Khabar apa? Khabar dari muktada. Terus mana isimnya? Isimnya kana dhamir. Mustatir. Maksudnya apa? Iya. Gampang tak? Iya. Dia kembali kemana? Kembali kemana? Kembali ke mukhalifatin. Kaoleh. Dhamir itu kembali ke depan. Kaoleh. Kaidahnya. Kembali ke makna. Iya. Kembali ke makna. Kalau saya tidak. Lah mana khabarnya? Ingin dan beriin. Khabar jumhur jumlah. Atau saya mengatakan ingin dan beriin. Apa namanya? Ini dorob. Jermat jabal ini dorob. Muta'alik untuk khabarin. Makhdum. Ah, makanya apa namanya? Dawahan anta. Ya, apa dawah dalam dia? Kelingnya anta. Takut ini kosong dari domir. Batilun. Kenapa kau batin? Karena dia tidak menyebabkan domir mutadir. Kenapa tidak bisa? Ah, bahkan min khalikotin. Kenapa khalikotin? Kapan khalikotin? Ini adalah mentafsirkan dari mahma. Penjelas, mahma ini apa sih mahma ini? Mahma ini bentuknya apa? Bentuknya min khalikotin. Selesai sudah. Benar ya? Jadi tidak kamu kegarap, kenapa tau? Jadi makanya yang benar dalam bait ini adalah qaul jumhur. Bahwasanya perkataan antum, klaim antum takut ini kalau kosong dari dhamir itu batil lisan. Kak iso, karena takut ini bisa kita katakan apa? Menyimpan dhamir mustatir takutnya mahma. Takutnya ya kembali ke mama. Lah mama ini bentuk apa? Bentuk ini kholikotin. Ngerti gak? Apa salis-salis salis ini salis? Ini sekarang ini yang ma'ruf, i'rab yang ma'ruf. Ini i'rab yang ma'ruf hingga para ulama. Baik. Sekarang era yang ketiga, era keduanya paham ini insyaallah. Sudah paham Pak Buka Ewan. Era ketiga mama ini khabar. Mama khabar. Takut ini khabar mukaddam, bukan khabar Pak ya. Khabar mukaddam dari tak? Takul. Ya. Mana isimnya? Min khalifatin. Min khalifatin isimnya kana. Mama khabarnya kana. Wait. En mamri'in. Hantang seluruh, sepat seluruh. Dorot munuai. Bukan si Irab sebagai khabarnya kana. Tiga Irab sekarang ya. Sekarang mama bisa kita erebuk? Tada. Ya. Takun. Apa yang buat? Khobar. Fi'il yang nafis. Ya. Apa lagi ini? Isimnya mana? Majzum. Ini majzum ya? Majzum. Karena fi'il saat? Sarat. Isimnya karena mana? Dhamir mustatir. Takdirnya? Ya. Kembali ke mana? Min mahma. Mana khabarnya? Ingdam min. Apa yang itu min khalikotin? Ini adalah tafsiran dari mahma. Ada yang mengatakan mahma itu khabar. Takul iki fi'il nafiso. Khabarnya kan maksudnya ya. Bukan-bukan tak khabarnya karena ing tamri ing darar punuai khabar isim kami min khaliqatin min zaita khaliqatin apa ini khaliqatin isimnya marfu'un apa ya kan makna marfu'un mahalan jelas ya berarti ringkasnya pendapat Suhaili sama sahabat Ibnu Yus'un keliru dalam memahami mahma takun ing tamri'in yang dengan kata-kata yang disebutkan tadi. Paham, iya. Khabar kanan ada enggak? Bisa dua. Bisa atom erop mahma, cuma bisa dua erop. Ya, hmm. Khabar tadi. Hah? Khabar tadi kalau dapat mereka bahwasanya isim dan khalifah. Maaf, apakah kana itu dia sama atau dia punya khabar? Menurut khabar Suhaili. Menurut Suhaili ini mana di mahma takun ini? Takun ini mati toh. Karena takun ini isinya isim takun di mana? Min khaliqatin. Khabarnya yang ditambiin. Sama. Iya Suhaili. Prosesnya bukan itu. Sekarang kembali ke takun ini. Takun ini sekarang kosong dari domir atau katidak. Itu gak proses sekarang. Berarti kan ya, kalau Suhaili itu benar. Andai kata takun itu memang kosong dari domir itu benar. Lah sekarang proses dakwaan mereka kan keliru. Karena proses dakwaan itu keliru, ya sudah, maka keliru semuanya. Istidlal yang dipakai oleh Suhaili itu kuat. Tapi penempatan pada ini keliru. Ngerti gak, Evan? Ngerti gak maksudnya? Kuat. Istidlal cara pengambilan dalil itu kuat. Memang benar itu kaidahnya. Mana khabar itu harus ada rafi. Kalau gak ada rafi, gak mungkin. Kita katakan dia terlalu kata pasti. Istidlal itu keliru, itu pasti. Itu benar. Cuma klaimnya ini lo kosong dari domir itu, Pak. Makanya anak perhatikan, perhatikan kata-kata takun ini poros pembahasan kita. Jelas tak? Jelas. Lanjut. Kalau jelas ngomong ya, Pak. Nanti kita lebih banyak dapat mengambil. Qala al-musannifu rahimahullah. Perhatikan ini mau pulang. Wa takriru dalili. Pengtakriran dalil. Apa tak bahasa Indonesia, Pak? Penetapan dalil annahuma bahwasanya huma kembali ke mana Suhaili wa Ibnu Yus'un a'raba khaliqatan a'raba khaliqatin keduanya ini meng-i'rab khaliqatin sebagai apa isman litakun isim litakun sudah wa min zaidah maka min ini zaidah. Kalau khaliqo ini isimnya kana, maka fata'ayyana khulu'ul fi'li minad dhamiri. Maka mengharuskan kosongnya fi'il dari dhamir. Enggak ada robit. Kalau kita katakan dia adalah fi'il kosong dari robit, berarti enggak mungkin mama ini kita katakan mubtada. Menurut Evan. Menurut Evan. Ini langsung ke coba ke poinnya di sini Ibnu Isham. Rahimahullah Ta'ala langsung ke poinnya kan? Mana kita kan ini fi'il mana gini maksudnya yang dimaksud ini fi'il mana? Khola takun. Fi'il ma ma yaitu ta takunnya bukan khola. Jelas jelas ya. Baik. Kalau fi'il itu kosong dari dhamir i'rabit enggak mungkin mama ini kita i'rab kata enggak mungkin. Wa qawlu mahma la mawdhi'a laha. Kalau begitu keberadaan mama ini la maudhi alha min al-i'rab ka asa i'rabnya lah. Apa maksudnya la maudhi la maudhi yaitu huruf huruf itu la maudhi alha min al-i'rab. Teman-teman, berarti kalau itu mama ini enggak punya i'rab, enggak mungkin kita katakan mubtada, wala enggak mungkin kita katakan mawdhu'. Berarti apa? Enggak punya i'rab. Kalau enggak punya i'rab berarti dia huruf. Mundur ya, Pak, ngerti? Ayo. Itulah yali kubiah sebab ini sebab kenapa kita katakan mama ini enggak punya erop kenapa? Kenapa mama ini kita katakan enggak punya erop kenapa? Itulah yali ku sebab tidak layak sebab enggak layak biha dengan apa Evan? Dengan mahma biha dengan mama ini di erop hauna di sini sebab tidak layak. Biar dengan mahma hahuna di sini memiliki i'rab enggak layak. Sebab lau kana laha ma'allun Lau kana andai kata adalah bagi mama mahalun tempat i'rab illa takunu mubtada'an. Enggak mungkin dia jadi i'rab kecuali mubtada. Enggak mungkin kecuali dia itu mempunyai i'rab mubtada. Enggak mungkin. Wal ibtida' wal ibtida'u huna muta'adzirun. Dan ibtida' tadi mubtada di sini enggak mungkin ada di sini. Tapi kayak kalau salah, enggak mungkin kita katakan mubtada dia. Sebab li adami rabitin, sebab enggak ada rabit yarbitul jumlata alwaqiata khabaran lahu. Yang mengikat jumlah yang jatuh sebagai khabar. Ngerti kan? Karena khabar harus ada rabit. Menulewan. Makanya kalau begitu wa idza salata dan apabila tetap keadaannya proses seperti ini, maka apa? Allah mauzi'a la min al-i'rab. Bahwasanya dia itu enggak punya i'rab. Wa idza salata dan apabila tetap apa nih? Allah mauzi'a la min al-i'rab, tidak punya i'rab dia itu, maka ta'ayyana kaunu wa harfan, mengharuskan keberadaan mama ini adalah huruf. Faham selamat? Faham terjemahkan Evan? Ngerti insyaAllah? Faham tak Ustaz? Benar ini. Jelas Khalis. Faham Khalis? Ibn Abi Asim. Faham tak ada yang akhir? Baik. Lasaka. Lasaka faham tu insyaAllah. Baik. Jelas kan ya? Dari sini. Hal kalau ini penetapan dalil yang dikatakan oleh siapa? Oleh Suhaili sama sama Ikhwan sama Ibn Yad Yasur. Ya benar, indah ke iskar kelas hukum kulu. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Ya sekarang Ibn Sam menjelaskan wat tahkiku. Apa tahkik Ikhwan? Hah? Apa tahkik? Hah? Apa? Apa sekarang ini? Yang benar ya. Sekarang tahkik dalam i'rab mahma takun. Anna isma takun mustatirun. Isimnya takun itu mustatir. Takdirnya apa? Takdirnya hi ya. Wa min khaliqatin, ada berkata-kata min khaliqatin tafsirun limahma, penafsiran kepada mahma itu kan mujmal, ya kan? Mahma itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Mahma itu mahma itu rupanya piye? Mama iki apa bentuk e maksudnya apa yaitu min khali qatin. Bisa salehan jelas. Sudah jelas insyaallah. Berarti ini. Berarti kan Ibnu Rasul rahimahullah. Berarti kan kama sebagaimana a. Nah, kalimat kama ini inginnya Ibnu Rasul rahimahullah menunjukkan bahwa min khali qatin itu tafsir kepada mahma itu kobo-bo itu datang juga dari Al-Qur'an. Jadi Ibnu Sabrahullah ingin menunjukkan kepada kalian bahwasanya min khaliqatin tafsir kepada mahma itu bukan perkara yang aneh. Bahkan datang dari Al-Qur'an. Benar ini. Kama anna min ayatin, kata-kata min ayatin tafsirun lima adalah tafsir kepada mahma. Apa ini? Biqauli ta'ala matang tak min ayatin. Mama Devan, ma syar'iyya. Tangsah min ayat. Istimewa. Tang. Iya. Anu punya, anu punya. Mana nangsah? Kita punya tak. Dulu kita punya hantu a. Kalau bab ini agak agak berselang. Ma nangsah min ayatin. Lihat ini. Bagaimana ma syartiyah nangsah min ayah. Bagaimana apa? Min ayah. Apa itu ma? Berupa min ayatin. Min ayatin tafsir kepada ma. Maka apa-apa? Hadis jarma surur itu tafsir kepada ma. Atau ma maaf yang lainnya. Kalau mau bukan masalah. Iku warid anil Quran. Jadi gak keliru kalau kita katakan min khaliqatin, kalau main gila, gak iso min khaliqatin itu tafsir kepada mama, pasti dia isimnya, gak iso. Waroda fil Quran, manang sah min apa itu ma? Ma ini apa bentuknya? Min ayatin, min ayat tafsir kepada ma, kepada ma. Khair, kamu khair, kulu khair, insyaallah. Khair. Harul, kalau itu Harul. Benar, Harul, Harul. Hah? Kalau menang bayar kurang apa tu, Harul? Kamu kurang, umum. Ayat. Kalau nanti kurang salah lagi sama temannya. Kalau kita ekor bolasanya, tetap kau ibnu Isam, kau lun, kau wiyun. Apa itu? Yang benar bahwasanya apa? Isma sama mahma itu adalah isma. Ini keduanya adalah isim. Itu qaul sahih. Isma wa mahma itu isim. Bahkan isma ya. Isma ya. Itu mama. Yang di susul zat kemarin. Isma. Ya. Kemarin isma di sini. Ibnu Isam punya dua qaul ya. Kalau isma di sini beliau menguatkan apa? Annau ismun, dan beliau dalam sudurul dahab menguatkan dia adalah harfun, tidak ada masalah. Ibnu Isam dalam tiga kita kadang berbeda, di mughni lain, di qatar lain, dan yang di lainnya lain. Ada selalu ada namanya imam min a'imah, mungkin taraf beliau menguatkan ini wa imam bisa dipakai kedua-duanya sama ujul jumuk banyak sekali dari para ulama. Lihat saya suruh dulu insya Allah. Anak pengen lanjut cuma kasihan loh, sekarang enggak memungkinkan lagi terus. Apa ya bang? Kita akan kerja sekarang.